Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Dan pada pelajaran yang lalu kita sudah memasuki bab 2, yaitu timbangan kata Al-Mizan Usorfi 6. Dan masih tersisa pembahasan pada bab 2 halaman 9 6. Dibuka halaman 9 6. Ada pertanyaan pelajaran sebelumnya? Ya, kalau enggak ada kita lanjutkan. Catatan, apabila mausun, yaitu kata yang ditimbang, terjadi perubahan letak posisi huruf tertentu, maka wazan ditulis sesuai dengan huruf yang ada setelah terjadi perubahan. Contohnya, na'a, yang dia itu berasal dari na'aya, asalnya na'aya, nah, berubah menjadi na'a. Kenapa? Nah, itu nanti pelajarannya di bab ketiga ya. Di akhir-akhir kitab ini ada bab iklal, tentang pembahasan tentang al-ibdal, penggantian huruf. Nah, yang seperti ini, na'aya berubah menjadi na'a. Seperti romaya menjadi roma, da'awa menjadi da'a. Yaitu apa? Huruf ilat, yaitu wawu atau ya, berharokat, dan sebelumnya huruf sahih yang berharokat. 6. Huruf ilat berharokat, dan sebelumnya ada huruf yang berharokat, maka huruf ilat tersebut berubah menjadi alif. Contohnya na'a, yang dia itu berasal dari na'aya, wazannya fa'ala, masdarnya na'yun. Kalau kita buka kamus akan kita dapati masdarnya itu na'yun, kata dasarnya. 6. Kemudian kata lainnya na'a, na'a, yang dia itu berasal dari na'ya'a, na'ya'a. Nah, di sini juga terjadi ilal ya. Apa ilalnya? Huruf ilat berharokat sebelumnya huruf berharokat. Taharokatil harful, taharoka harful ilal wa fataha maqablaha. Berharokatnya huruf ilat dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fatha, maka huruf ilat tersebut berubah menjadi alif. Na'ya'a berubah menjadi na'a. Untuk pelajaran iklal nanti di akhir kitab insyaallah pembahasannya. Ini sekedar sekilas saja. Na'ya'a, nah, wazannya fala'a, fala'a wazannya. Nah, yaitu apa? Ain posisinya di lam dan lam posisinya di ain, terjadi perubahan pengedepanan lam dan pengakhiran ain. Masdarnya na'yun, dua kata ini sama masdarnya na'yun. Terjadi pada na'a pengedepanan lam kata dari ainnya sehingga menjadi na'ya'a. Diperbaiki, ada yang ada salah cetak, diperbaiki na'ya'a. Ulang, ana baca. Terjadi pada na'a, yaitu na'aya, pengedepanan lam kata dari ainnya sehingga menjadi na'ya'a. Yang benar na'ya'a, bukan na'ya, itu na'ya salah, tapi na'ya'a salah ketik. Lalu terjadi iklal sorfi menjadi na'a. Ulama ahli sorab berkata bahwa na'a sama dengan na'a, dengan bukti kesamaan masdar pada keduanya, yaitu na'yun, yang artinya jauh. Demikian pula yang terjadi pada hadiyun, hadi atau hadiyun ya. Asalnya hadiwun. Hadi asalnya hadiwun. Yaitu berasal dari wawu. Kemudian terjadi ibdal, penggantian wawu menjadi ya. Kenapa? Karena wawu berada di ujung, sebelumnya kasroh, maka yang seperti itu mengharuskan wawu berubah menjadi ya. Ini juga nanti pembahasannya di ilal di akhir-akhir kitab ini. Yaitu hadi dan wahidun. Yaitu terjadi pengedepanan lam kalimah atau kata dan pengakhiran ainnya, sehingga wazannya, wazan hadi atau hadiyun adalah alifun. Nah, diperbaiki salah ketik. Bukan laifun namun alifun. Alifun. Perbaiki yang laifun berubah menjadi alifun. Sedangkan wazan wahidun adalah fa'ilun. Nah, perhatikan apa yang tulis. Ya, bismillah. Na'a sama na'a. Kata ini sama ya. Na'a ini sama. Kenapa sama? Karena berasal dari satu masdar. Apa masdarnya? Na'yun. Masdarnya na'yun, artinya jauh. Apa yang terjadi pada salah satu dari kata ini? Yaitu terjadi pengedepanan lam dan pengakhiran ain. Nah, asalnya na'aya. Asalnya ini na'aya. Na'aya wazannya fa'ala. Lalu terjadi i'lal. Apa i'lalnya? Huruf ilat yaitu ya berharokat, dan sebelumnya huruf fathah. Sebelumnya huruf yang berfathah, maka huruf ilat tersebut harus berubah menjadi alif. Na'a. Seperti kita mengucap romaya, berubah menjadi roma. Seperti kita mengucap da'awa, berubah menjadi da'a. Itu iklalnya. Berarti na'a ini berasal dari na'aya, yang dia itu masdarnya na'yun. Apa timbangannya? Fa'lun. Na'yun timbangannya fa'lun. Na'aya timbangannya fa'ala. Na'aya. Begitu juga na'a timbangannya fa'ala. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Na'a timbangannya fa'ala. Bagaimana dengan na'a? Na'a. Nah, di sini antum lihat nun fa kalima. Hamzah dia itu lam. Ada di belakang ya. Lihat. Asalnya apa tadi? Na'a. Afan salah tulis tadi. Na'a berasal dari na'ya'a. Diperbaiki yang nulis. Na'a berasal dari na'ya'a. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada na'ya'a yaitu huruf ilat yaitu ya, sebelumnya huruf yang berharokat fathah, maka ya itu harus berubah menjadi alif. Seperti kita mengucap qawama menjadi qoma. Seperti mengucap khawifa menjadi khofa. Seperti mengucap apa lagi? Yang fi'il ajwab qoma khofa lama dari lawama dan seterusnya ini. Baik, huruf ilat tersebut di tengah atau di akhir, di ain atau di lam, selagi huruf sebelumnya berharokat, maka huruf ilat ini berubah menjadi alif. Gitu ya. Maka berubah menjadi alif. Di akhir seperti romaya jadi roma, da'awa menjadi da'a. Di tengah seperti kawama menjadi koma, khawifa menjadi khofa, lawama menjadi lama, dan seterusnya. Nah, sekarang lihat di sini. Naya'a berubah menjadi na'a. Naya'a berubah menjadi na'a. Wajannya fa'ala. Bagaimana dengan na'aya? Nah, na'aya ini berasal dari ini, yaitu nun dari fa' kalimah. Nun berasal dari fa' kalimah. Hamzah berasal dari lam kalimah. Enam. Kemudian alif na'a, sekarang ada alif bengkok ya, berasal dari ya alifnya. Enam, dia itu dari fa kalimah. Ain, ain kalimah. Dari ain kalimah. Berarti wazannya apa? Fa la'a. Wazannya na'a adalah fa la'a. Itu wazannya. Karena terjadi perubahan letak huruf. Karena terjadi apa? Perubahan letak huruf. Seperti kita mengucap wahidun, wahidun sama hadiwun. Lihat. Wahidun satu, ya enggak? Hadiwun juga artinya satu. Nah, kemudian pada hadiwun berubah menjadi ya. Wawu berubah menjadi ya. Kenapa? Karena berada di ujung sebelumnya kasroh, maka harus berubah menjadi ya. Seperti kita mengucap gosiwun. Gosiwun menjadi gosiyun. Seperti mengucap ini. Dan yang semisalnya. Nah, hadi, gitu ya. Hadi asyara artinya apa? Satu dan sepuluh. Berarti apa artinya? Sebelas, gitu kan? Hadi asyara. Nah, lihat wahidun dan hadiwun. Hadiwun, yang hadiwun berubah menjadi hadiyun. Ini terjadi pemindah perubahan letak huruf. Maka hadiyun wazannya apa wazannya? Nah, antum lihat dulu wahidun. Wahidun wazannya fa'ilun. Fa'ilun ya, wawunya fa, alifnya huruf tambahan ditulis, haknya huruf haknya ain kalimah, dalnya lam kalimah. Wahidun sama dengan fa'ilun. Kalau hadiyun, nah lihat, haknya ain kalimah, kita tulis ain, lalu tulis alif, lalu setelah itu dal, yang dia itu lam, tulis lam, lalu setelah itu ya, yang ya itu berasal, yang ya itu asalnya wawu, itu apa? Fa, fa, berarti ini wazannya hadiyun, hadi wazannya alifun, alifun, nah ini ya. Nah, contoh lainnya seperti Aisha dan Yaisa, sama Aisha dan Yaisa. Aisha dan Yaisa masdarnya sama dari Yaksun. Nah, Aisyah timbangannya fa'ila. Aisyah fa'ila. Kalau apa? Yang ini yang fa'ila. Ya Isa timbangannya fa'ila karena berasal dari Yaksun. Adapun Aisyah, nah, Aisyah timbangannya terjadi perubahan letak huruf. Ya, nah, apa itu? Ya ainnya diawalkan ain, lalu fa di tengah, lalu lam. Afila, makanya afila. Ayusha afila. Nah. Dan pada Ayusha di sini tidak terjadi penggantian huruf ya. Tidak seperti kita mengucap khawifa menjadi khofa. Kalau Ayusha di sini tetap. Kenapa? Karena dia itu kebalikan dari Ya'isa. Ini di antara cara kita mencari huruf itu tambahan atau bukan, dia enggak akan terjadi iklal ketika terjadi perubahan. Di iklal ini, iklal maksudnya terjadinya untuk fa kalimah, untuk ain n kalimah. Nah. Nah, syahidnya kata-kata ini ditimbang kepada asal sebelum terjadi perubahan. Dan kata-kata ini enggak banyak, jumlahnya enggak banyak bisa dihafal. Nah, kata-kata ini jumlahnya enggak banyak bisa dihafal. Namun sekedar antum mengerti, meskipun antum enggak sampai tahu semua katanya mana saja, sehingga ketika antum baca kitab, antum bisa mengerti ini adalah kebalikan. Terjadi perubahan letak yang fa menjadi ain, yang ain menjadi fa misalkan. Nah, di situ antum sudah mengerti, oh ini seperti ini babnya. Meskipun antum enggak mengerti 100% enggak masalah. Nah, apa kesimpulannya? Untuk wazan dari kata yang terjadi pemindahan huruf, letak huruf, maka ditulis sesuai dengan kata itu setelah terjadi perubahan letak huruf. Itu syahidnya. Nah, kita lanjutkan bacaan. Jumlah kata ini enggak banyak ya. Jadi antum enggak mengerti juga enggak masalah, nanti jumlahnya enggak banyak. Nah, cuman sekedar antum mengetahui bahwa di sana ada penulisan wazan yang mengikuti mausun setelah terjadi perubahan letak huruf. Nah. Ya, kita baca lagi. Apabila mausun atau kata yang ditimbang terjadi penghapusan huruf tertentu, maka wazan ditulis sesuai dengan huruf yang ada setelah terjadi penghapusan. Contohnya, yauidu menjadi yaidu. Yauidu wazannya yafilu. Yafilu wazannya setelah terjadi penghapusan berubah menjadi yailu. Yailu, antum tulis yail di situ, diperbaiki yailu. Qala fi'il madi kita rubah menjadi fi'il amr, kul. Nah, di situ terjadi penghapusan huruf. Maka wazannya qala fa'ala, wazannya kul adalah ful. Demikian juga pada qadi. Qadi ya-nya ditulis. Kalau ya-nya tidak ditulis, yaitu diganti iwat menjadi qadin. Maka untuk qadi timbangannya fa'il, fa'ilun. Untuk qadin timbangannya fa'in. Nah, perhatikan. Yang bab ini agak susah. Namun bab ini sekedar untuk tahu, meskipun enggak mungkin masalah, enggak masalah. Nah. Sekarang menulis wazan yang terjadi padanya penghapusan huruf. Apa yang kita lakukan? Menulis wazan setelah huruf itu dihapus. Seperti kita nulis fi'il wadi, fi'il madi, wa ada mudhari'nya yaidu. Wa ada dari fa'ala. Gitu kan? Yaidu. Nah, ini asalnya yaidu adalah yauidu. Asalnya yauidu dari yaf'ilu. Dari yaf'ilu yauidu. Apa yang terjadi? Kok jadi yaidu wawunya hilang? Nah, nanti di belakang, di akhir kitab ini ada pembahasan tentang hadaf penghapusan huruf. Apa yang terjadi? Wawu datang di antara fathah dan kasroh, maka harus dihapus. Wawu jatuh di antara fathah dan kasroh, diawali fathah, setelahnya kasroh, maka harus dihapus. Wawu ini harus dihapus menjadi yaidu. Yang tadi yaidu menjadi apa? Jadi yaidu. Nah, itu ya. Nah, kalau datangnya bukan di antara fathah dan kasroh, enggak dihapus. Seperti kalau dibikin majhul. Majhul yu'adu. Yu'adu, wawu enggak dihapus. Kenapa enggak dihapus? Karena datang sebelumnya doma, setelahnya fathah. Nah, maka yang seperti ini enggak dihapus. Yang dihapus itu kalau sebelumnya fathah, setelahnya kasroh, maka wawunya dihapus. Nah, apa wazannya yaidu? Wazannya apa yang dihapus di sini? Yaidu, apa yang dihapus? Fa-nya kan? Wa, wa ada dari fa'ala. Yaidu dari yaf'ilu. Nah, apa yang dihapus berarti? Wawu itu apa? Lurus dengan fa kan? Berarti yang dihapus itu fa. Maka apa timbangan yaidu? Yaidu timbangannya yailu. Timbangannya yailu. Itu. Berarti kalau antum ditanya, apa timbangan yaidu? Timbangannya yailu. Fa-nya dihilangkan. Bukan yafilu, bukan, tapi yailu. Nah, jadi untuk kata-kata yang terjadi penghapusan huruf, timbangannya setelah huruf itu dihapus mengucapnya. Itu. Nah, seperti juga yaqulu. Qul ya. Fi'il mudhari' qala, qala yaqulu. Apa fi'il amarnya? Qul. Nah, qul fi'il amarnya. Fi'il amar itu berasal dari apa? Fi'il amar itu berasal dari fi'il mudhari'. Asalnya gini, taqulu. Engkau berucap. Lalu kita bikin fi'il amar. Fi'il amar itu berasal dari fi'il mudhari'. Dengan cara bagaimana? Mensukun huruf terakhir lalu membuang huruf mudhara'. Nah, menjadi qaf, doma, wawu, sukun, lam sukun, kul, kul. Nah, ketemu dua sukun kan? Ketika ketemu dua sukun, nanti ada pembahasan di akhir kitab bab iltiqa' sakinain, bab ketemunya dua sukun. Enggak boleh dalam bahasa Arab ketemu dua sukun berturut-turut. Secara asal enggak boleh, kecuali kalau ada perkara yang membolehkan pengecualian. Nah, ketika enggak boleh maka harus diselamatkan. Bagaimana menyelamatkannya? Menghidupkan satu sukun atau membuang satu sukun. Yang seperti ini harus dibuang. Sukun berserta huruf ilat harus dibuang. Yang tadinya kul berubah menjadi kul. Nah, ini kul. Ya, karena sudah sukun. Beda dengan takuluna. Takuluna kita bikin fi'il amr. Takuluna. Kalian mengucap, kalian sedang mengucap, berkata kan? Kita bikin fi'il amr, bagaimana caranya? Membuang nun. Nah, kalau ini membuang nun. Membuang huruf mudhara'. Qulu. Kalau ini enggak ada, kalau yang seperti ini wawu enggak dibuang. Wawunya tetap. Qulu. Jadi tasrifannya qul, qula, qulu. Nah, gitu kan? Kenapa wawu enggak dibuang pada qula dan qulu? Karena enggak ketemu dua sukun. Adapun pada qul dibuang wawunya karena ketemu dua sukun. Sehingga wawunya dibuang. Nah, itu. Nah, syaitnya apa? Syaitnya untuk kata yang terjadi pembuangan huruf, nulis wajannya sesuai dengan kata yang tersisa. Qul. Nah. Apa wajannya qul? Wajannya adalah full. Apa yang hilang? Ain yang hilang. Yang hilang ainnya yaitu kawala. Wawunya hilang. Nah. Ingat antum ya tentang bagaimana membuat fi'il amr kan? Fi'il amr berasal dari fi'il mudhari'. Seperti taktubu. Antum bikin fi'il amr taktubu. Buang huruf mudhara'. Ba disukun. Nah, sekarang bisa enggak diucap? Enggak bisa diucap kan? Maka pinjam mam jawasol menjadi uktub. Kan itu. Uktub. Datangkan mam jawasol karena kita enggak bisa ngucap. Kap yang sukun enggak bisa diucap, maka datangkan mam jawasol, uktub. Ketika diawali dengan kata yang lain, fuma misalkan, fumaktub. Mam jawasol enggak kita butuhkan lagi. Kita baca fumaktub. Ketemu dua sukun. Enggak. Hamzah wasal dibuang. Fumaktub. Kemudian tulislah. fu maktub. Nah, berarti yang menjawab soal itu datang ketika kita enggak bisa mengucap huruf yang bersukun. Kita datangkan yang menjawab soal. Syahidnya fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Majzumnya tandanya sukun atau hadfun nun atau hadfu harful ilah. Nah, itu kaidah dari apa? Fi'il amr berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Nah, begitu juga untuk qadin. Qadin di situ qadin. Isim mangkus. Kalau dikasih al, kita baca al-qadi. Ini yang sering dalam tulisan ya. Kalau enggak ada al-nya kita baca qadin, kalau ada al kita baca al-qadi. Ya, kalau enggak ada al, ya-nya keluar itu jarang. Qadi ini jarang. Nah, ketika kita mengucap qadin ada huruf yang dihapus. Apa yang dihapus? Lam kalimah dihapus. Lam kalimahnya dihapus. Sehingga apa kita katakan pada qadin? Timbangannya fa'in. Karena lamnya dihapus. Nah, apa timbangan qadi? Timbangannya fa'il. Fa'il timbangannya. Yang qadi. Ya, lihat lagi halaman berikutnya. Demikian juga pada isim-isim yang dihilangkan, dihapus huruf ketiganya, seperti yadun berasal dari yadayun, damun berasal dari damayun atau damawun. Itu diperbaiki salah ketik. Damawun dari wazan fa'alun, hamun dari hamawun, abun dari abawun, akhun dari akhawun. Nah, apa timbangan yadun? Timbangannya sesuai dengan kata yang tersisa. Yadun timbangannya berarti fa'un. Fa'un. Mana lamnya? Lamnya dihapus. Asalnya yadayun. Apa timbangan abun? Timbangannya fa'un. Timbangannya fa'un. Mana lamnya? Lamnya dihapus. Karena asalnya abawun. Abawun asalnya. Nah, abawun. Lalu wawu. Lamnya dihapus yaitu wawu ya. Lam kalimah dihapus yaitu wawu. Maksud lam di sini lam kalimah maksudnya. Abawun berubah menjadi abun. Yang abawun timbangannya fa'alun. Abun timbangannya wazannya fa'un. Nah itu. Wazannya fa'un. Demikian juga untuk yang fi'il yang tersisa, kata yang tersisa satu huruf seperti waqo. Kita tulis waqo. Waqo artinya menjaga. Waqo yaqi. Waqo yaqi. Wiqayatan. Waqin muqiyun. Ki. Nah, fi'il amrnya apa? Ki. Waqo dari fa'ala. Yaqi dari yaqi. Asalnya yauqi, berarti dari apa? Ya'ilu. Ya'ilu. Ki apa? Timbangannya i. Ngerti enggak? Waqo apa timbangannya? Fa'ala. Yaqi apa timbangannya? Yaqi. Ya'ilu. I. Timbangannya i. Ini maksudnya apa ini? Untuk menulis timbangan bagi kata yang terjadi padanya penghapusan, menulis sesuai dengan huruf yang tersisa. Huruf yang tersisa itulah yang ditulis. Nah, jadi ini agak berbeda dengan apa yang telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya. Gitu ya. Ini pengecualian. Jadi pengecualiannya pada apa? Nulis wazan, pengecualiannya pada menulis huruf ketika huruf menulis kata yang terjadi perubahan letak huruf, ditulis sesuai dengan perubahan letaknya. Menulis wazan pada kata yang terjadi penghapusan juga ditulis sesuai dengan kata yang ada setelah terjadi penghapusan. Nah, jadi secara kembali kesimpulan. Secara asal menulis wazan dan mauzun itu harus sama. Wazan dan mauzun harus sama secara asal. Dari sisi apa? Dari sisi jumlah huruf harus sama. Jumlah huruf. Lalu dari sisi apa lagi? Dari asli dan tambahan. Huruf asli dan tambahannya juga. Dan tambahannya. Lalu dari sisi harokat dan sukun. Wazan dan mauzun harus sama dari sisi ini. Nanti pengecualiannya pada bab perubahan letak huruf, perubahan letak huruf pada kata, perubahan letak huruf pada kata sama apa? Sama penghapusan huruf pada kata, penghapusan huruf pada kata. Nah, yang dua perkara ini ditulis sesuai dengan yang ada. Perubahan letak huruf ditulis setelah huruf itu berubah letaknya. Penghapusan huruf juga ditulis wajannya setelah huruf itu dihapus. Adapun perkara lain yang berkaitan dengan pemindahan harokat, ibdal penggantian huruf dan seterusnya, nanti akan datang penjelasannya, itu ditulis kepada asalnya ya. Ditulis pada asalnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mengerti tadi yang tentang adapun perubahan huruf berkaitan dengan ibdal ditulis sesuai dengan aslinya. Maksudnya apa? Seperti qala. Apa bahasanya qala? Fa'ala bahasanya. Bukan ngucap fa'la, bukan. Qala bahasanya fa'ala. Bukan fa'la, bukan. Kenapa? Karena terjadi ibdal di situ. Ibdal nanti ada bab ibdal. Qala asalnya qawala. Bab ibdal enggak pengaruh pada wazan. Qawala. Nah, itu ya. Terus juga contohnya bab apa lagi? Bab ibdal, bab nakal, pemindahan harokat. Yaqulu, apa wazannya yaqulu? Apa wazannya yaqulu wazannya? Yaqulu wazannya. Yaqulu. Bukan wazannya yafu'lu, bukan. Bukan yafu'lu. Tum lihat. Bentuknya seperti ini kan? Yaqulu, yafu'lu. Iya enggak? Tapi ini terjadi nakal harokat, pemindahan harokat, maka dalam bab nakal tidak dianggap. Tidak dianggap. Yaitu apa yang terjadi? Asalnya yaqulu. Ini asalnya. Asalnya ini yaqulu ya, yaqulu. Yaqulu dari yaf'ulu kan? Lalu apa yang terjadi? I'lalnya huruf ilat berharokat sebelumnya huruf sahih yang sukun. Maka harokat terus dipindah ke sebelumnya. Harokat doma pada wawu dipindah ke qaf. Maka qaf jadi doma. Wawu sekarang kehilangan harokat. Berarti sukun enggak ada harokatnya. Karena sukun itu ibarat dari enggak ada harokat. Yang tadinya yaqulu menjadi yaqulu. Nah, itu. Jadi apa? Yaqulu. Nah, kalau seperti ini apa timbangannya? Timbangannya yaf'ulu kepada awal sebelum terjadi pemindahan harokat. Nah, insyaallah akan lebih jelas pada pertemuan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Nah, memang agak susah tentang wazan-wazan ini. Sebaiknya antum mengerti tentang adanya wazan dan mausun. Adanya wazan dan mausun, yang mana wazan dan mausun itu harus ada kesamaan dari sisi jumlah huruf dan huruf asli dan tambahannya, harokat dan sukunnya, itu secara asal. Kemudian terkecualikan nanti dalam bab pemindahan letak huruf karena perkara yang sudah samai dari orang Arab kita terima. Kedua, tentang penghapusan huruf. Adapun yang berkaitan dengan ibdal, nakal, bertemunya dua sukun dan lain sebagainya, maka itu tetap enggak berpengaruh pada wazan dan mausun. Tidak pengaruh pada wazan. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti. Kalau kurang jelas nanti ditulis sebelum mulai pelajaran besok, kita menjawab pertanyaan ya kalau ada yang belum jelas. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan besok malam. Barakallahu fikum. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.